Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, akhbarani Ibrahim ibn al-Mundhir. Taqaddam barakallahu fikum. Ini hadis pengulangan dari hadis nomor 295. Ibrahim ibn al-Mundhir ibn Abdullah ibn al-Mundhir ibn al-Mughirah barakallahu fikum al-Asadi Al-Hizami Sadukun Takallama fi Ahmad li ajli al-Quran. Qala haddathana ma'an, ma'an ibnu Isa bin Yahya al-Asja'i maulahum thiqatun sabtun. An Muawiyah, dari Muawiyah, Muawiyah ibnu Salih ibni Hudair al-Hadrami Abu Amr Al-Qadi, Qadi Al-Andalus, Sadukun lahu awham. An Abdurrahman ibni Jubair, dari Abdurrahman bin Jubair barakallahu fikum siqah. An Abihi Jubair ibnu Nufair ayyib siqatun jalil. An Nawas ibni Sam'an Al-Ansari sahabiyun jalil. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Beliau bertanya kepada Rasul tentang kebaikan dan dosa. Qala al birru husnul khuluq wal ithmu ma hakka fi nafsik wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus, sedangkan dosa adalah apa yang membuat ragu dalam jiwamu dan engkau benci manusia mengetahui tindakan tersebut. Barakallahu fikum. Wa taqaddam. Berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Amr ibnu Aun. Amr ibnu Aun ibni Aus. Amr ibnu Aun ibni Aus Al-Wasiti Abu Utsman. Abu Utsman Al-Bazzaz. Al-Bazzaz Ba Zai Alif Zai Al-Bazzaz Al-Basri Siqatun Sabtun. Barakallahu fikum. Qala akhbarana Hammad, berkata Amr telah mengabarkan kepada kami Hammad. Barakallahu fikum. Hammad di sini ada ihtimal Hammad ibnu Zaid dan Hammad ibnu Salamah. Barakallahu fikum. Kira-kira siapa dari keduanya ini yang masuk dalam sanad adi? Hamad bin Salama atau Hamad bin Zaid? Hah? Bin Salama, kenapa? Hah? Thabit punya dua murid, Hamad bin Zaid dan Hamad bin Salama. Kenapa? Baik, karena Hamad bin Salama asbatun nas. Iya, fi Thabit. orang yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Tsabit. Barakallahu fiik. Tayyib. Sehingga Hammad di sini barakallahu fikum besar kemungkinan adalah Hammad ibnu Salamah. Iya, ma'ruf indahum. Kalau Hammad dari Tsabit biasanya Hammad ibnu Salamah. Tayyib. Kalau Hammad di situ adalah Hammad bin Zaid, biasanya mereka menyebutkan Hammad ibnu Zaid. Tayyib. Siqatun abid. An Tsabit, dari Tsabit. Tsabit di sini siapa? Isa. Tsabit bin Aslam Al-Bunani. Tsabit bin Aslam Al-Bunani. Abu Muhammad Al-Basri. Thiqatun. Baik. Asbatun Nas fi Anas. An Anas, Anas bin Malik, sahabiyun jalil. Qala, Anas mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi. Di sini Anas mensifati bagaimana karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, agar supaya kita sebagai umatnya beliau meniru, meneladani karakter beliau. Kata Anas, Nabi itu adalah manusia yang paling bagus. Iya. Khalqan wa khuluqan. Baik dari sisi penciptaan, ya. Dari sisi barakallahu fikum ya, postur tubuhnya itu beliau sempurna. Ya. Barakallahu fikum, tidak terlalu jangkung, tidak terlalu pendek. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian juga besar tubuhnya juga tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Iya. Rambutnya tidak terlalu lurus, tidak terlalu keribu. Barakallahu fikum. Semuanya wasat. Iya. Dari sisi barakallahu fikum al-khilqah penciptaan, Rasul orang yang paling ganteng. Bahkan dikatakan, ikhwan, Nabi yang paling ganteng. Nabi Yusuf itu hanya sebagiannya dari beliau. Iya. Barakallahu fikum. Sebenarnya Nabi yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, sebagaimana riwayat dari Imam At-Tirmidzi yang pernah kita sampaikan. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa khuluqan, demikian juga beliau orang yang paling bagus akhlaknya. Wa ajwadan nas, dan beliau adalah orang yang paling dermawan. Barakallahu fikum. Iya. Dalam urusan yang namanya harta, duit, barakallahu fikum, beliau itu disifati apa? Orang yang ngasih seperti orang yang tidak takut miskin. Ya, jadi kalau ngasih itu gelondongan barakallahu fikum. Iya. Baik. Enggak recehan yang dikasih sama Rasul, tapi apa? Gelondongan. Ya, satu lembah onta, satu lembah kambing barakallahu fikum. Baik. Sehingga beliau sangat dikenal dengan sifat dermawannya. Kalau sudah yang namanya ngasih itu enggak tanggung-tanggung. Ya. Disifati seperti apa? Orang yang enggak takut miskin. Barakallahu fikum. Wa asja'an nas. Barakallahu fikum. Beliau juga disifati dengan orang yang paling iya, pemberani. Barakallahu fikum. Di sini Anas bin Malik mencontohkan bagaimana sifat suja, ya, kejantanan, keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, walaqad fazi'a ahlul Madinah dzata lailatin. Pernah terjadi peristiwa, kata Anas, pada suatu malam orang Madinah tiba-tiba merasa takut. Barakallahu fikum. karena terdengar suara teriakan yang begitu histeris malam-malam. Barakallahu fikum. Iya. Dan teriakan itu langsung merasuki hati penduduk Madinah, merasa takut. Baik, barakallahu fikum. Fantalaqan nasu qibalas sauti. Maka orang pun mulai ya, rame-rame barakallahu fikum menuju ke sumber suara tadi. Apa gerangan yang terjadi? Baik. Fastaqbalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad sabaqan nasa ila sauti, dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendahului mereka. Beliau sudah lebih dahulu sampai di sumber suara tadi. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Wa huwa yaqul, dan Rasul mengatakan lan tura'u lan tura'u. Barakallahu fikum. Ai lan takhafu wa lan tarhabu. Ya, lan takhafu wa lan tarhabu. Sudah, enggak usah takut, enggak usah khawatir, aman. Enggak ada apa-apa. Pulang. Barakallahu fikum. Ai. Wa huwa ala farasin li Abi Talhah uryin ma alaihi sarjun. Kata Anas, dalam keadaan beliau saat itu masih ada di atas kuda yang merupakan miliknya Abu Talha uryin, dalam keadaan kosongan, maksudnya ma alaihi sarjun, beliau tidak membawa lentera, jadi gelap-gelap beliau memacu kudanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, enggak pakai lampu, enggak pakai senter, langsung menuju sumber suara. Antum bisa bayangkan ya, zaman dahulu enggak sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan banyak lampu. Zaman dahulu ya gelap, barakallahu fikum. Iya, kalau sudah malam, kalau bukan terang bulan, sudah gelap, padang pasir, tahu sendiri. Baik. Itu menunjukkan apa? Keberanian beliau yang luar biasa. Iya. Barakallahu fikum. Kita saja jalan, barakallahu fikum, dalam keadaan lampu terang benderang, gitu ya. Enggak ada suara histeris tengah malam. Barakallahu fikum, itu aja rasanya udah mendesir-mendesir. Gitu ya. Enggak usah jauh-jauh, antum kencing di belakang itu jam 1 malam ke atas, barakallahu fikum, sudah lain perasaannya, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Iya. Dalam keadaan malam, gelap gulita, ditambah lagi apa? Ada suara yang mengerikan. Iya. Tidak pakai lampu. Barakallahu fikum. Wa fi 'unuqihi as-sayfu, dan di leher beliau sudah tergantung yang namanya pedang. Itu saja alat yang beliau bawa, safety-nya. Cuma bawa sebilah pedang, dikalungkan di lehernya. Barakallahu fikum. Hai. Faqala laqad wajadtuhu bahran innahu la bahrun. Iya. Dan sungguh aku mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan lautan, atau sungguh beliau itu seperti lautan. Ai maksudnya adalah wajadtuhu wasi'al jari la yanfadu jaryuhu. Ya, wajatuhu wasi'al jari la yanfadu jaryuhu. Aku mendapati beliau itu orang yang sangat luar biasa, luas keberaniannya. Ya, seperti keberanian beliau itu tidak akan pernah habis, sebagaimanalah lautan yang airnya tidak akan habis. Begitu juga keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, ya. Seolah-olah beliau itu tidak ada takutnya sama sekali. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Iya, nanti akan kita sebutkan beberapa contoh-contoh barakallahu fikum syaja'ah keberanian dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Ada beberapa kejadian barakallahu fikum ya yang menunjukkan bagaimana keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa ya, yang tidak pernah terukur bagaikan apa? Lautan yang tidak diketahui bagaimana luasnya dan dalamnya barakallahu fikum. Ayib. Di antara yang menunjukkan barakallahu fikum keberanian beliau adalah pada saat perang Hunain. Iya. Di mana saat itu barakallahu fikum beliau benar-benar terjebak ya dalam keadaan pasukan kaum muslimin sudah kocar-kacir barakallahu fikum, beliau dikepung ya oleh musuh-musuhnya yang sudah sangat barakallahu fikum ya sangat apa? Sangat marah, sangat geram kepada beliau, ingin menghabisi beliau. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Tetapi beliau masih dengan tegar barakallahu fikum dengan lantang mengatakan ana nabiyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Tetap di atas kudanya mengatakan saya adalah nabi, bukan seorang pendusta, dan saya adalah putranya Abdul Muthalib. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga beliau dihajar habis-habisan. Barakallahu fikum. Ya, tapi tetap melawan. Tayyib. Padahal beliau bisa saja kalau ingin apa? Minta wefan. Minta pengampunan. Iya. Barakallahu fikum. Minta dijadikan sebagai tahanan, tapi tidak. Beliau tetap melawan. Barakallahu fikum. Tayyib. Demikian juga barakallahu fikum pada saat peristiwa ya ketika beliau hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, di mana beliau bersembunyi bersama Abu Bakar di dalam gua, tayyib, dan saat itu pasukan musuh sudah sangat dekat dengan gua tadi. Abu Bakar sangat ketakutan. Beliau dengan tenang mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, jangan khawatir. Allah bersama kita. Tenang beliau, santai. Barakallahu fikum. Demikian juga barakallahu fikum ketika beliau sedang tidur istirahat, kemudian meletakkan pedang beliau, barakallahu fikum, tanpa sadar ternyata ada seorang kafir menyelinap dan mengambil pedang beliau, kemudian menghunuskan pedang tadi kepada beliau. Man yamna'uka minni ya Muhammad, sekarang siapa yang mampu melindungimu dari aku, wahai Muhammad? Gak kelihatan rasa takut dari raut wajah beliau. Beliau dengan dengan tenang, dengan barakallahu fikum, iya, santai mengatakan, Allah, iya, Allah yang akan menolong saya. Ketika orang musyrik tadi mendengarkan Rasul mengatakan lafadz Allah, langsung gemetar. Iya, tiba-tiba pedang yang dia pegang, ya, jatuh, diambil sama Rasul. Sekarang keadaan berbalik. Man yamna'uka minni. Iya. Sekarang siapa yang mampu melindungi kamu dari aku? Barakallahu fikum. Maka orang tadi mengatakan, "Iya, ya Muhammad, iya, kun khaira akhirin." Jadilah engkau sebaik orang-orang yang memegang pedang. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum, beliau mengatakan bagaimana keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam medan tempur. Iya. Ali mengatakan, "Idza ihmarra al-ba'su wa laqiya al-qaum wa al-qauma, ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau perang itu sudah memerah, artinya memanas. Iya. Dan musuh ya berjumpa dengan musuhnya, sebuah kaum berjumpa dengan kaum yang lain, artinya sudah pecah perangnya, maka kata Ali, ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berlindung barakallahu fikum dengan perlindungannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Hatta yakunu ya ma minna ahadun aqrabu ila aduwin minhu, sampai barakallahu fikum tidak ada seorang pun di kalangan kami yang lebih dekat dengan musuh daripada beliau. Sehingga beliau ketika perang itu yang front terdepan, barakallahu fikum. Iya. Mengambil posisi yang paling dekat dengan musuh. Adapun para sahabat di belakang beliau. Barakallahu fikum. Sehingga seolah-olah mereka berlindung di balik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Iya. Hai. Namun barakallahu fikum, perkara yang perlu juga kita teladani, iya. Itu apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, Aisyah mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayyib syai'an. Wala imra'atan wala khadiman." Rasul itu tidak pernah memukul sesuatu pun. Tidak pernah mukul istri, tidak pernah mukul pembantu. Illa ayujahida fi sabilillah. Tetapi kalau sudah yang namanya urusan perang, beliau jagonya. Iya. Sebagaimana disifati oleh Ali ibn Abi Thalib barakallahu fikum. Baik, beliau yang paling depan. Barakallahu fikum. Wala nila minhu syai'un. Fayantaqimu sahibahu. Dan beliau tidaklah pernah diganggu sedikit pun membalas kepada orang yang mengganggu beliau. Iya. Illa ayyuntahaka maharimillah. Kecuali kalau orang tadi melanggar keharuman-keharuman Allah, fayantahiku lillahi azza wajalla. Maka beliau akan membalas orang tadi karena Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Itu pribadinya Rasul. Iya. Sehingga syaja'ah beliau barakallahu fikum, ini yang perlu diperhatikan para syabab, itu dibuktikan dalam medan tempur. Iya. Syaja'ah itu bukan Anda tunjukkan dengan teman Anda. Apalagi dalam masalah pribadi, Rasul enggak pernah mukul temannya. Hanya karena masalah pribadi, enggak pernah, kata Aisyah. Barakallahu fikum. Iya. Kecuali kalau orang tersebut melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru beliau marah. Baru beliau barakallahu fikum tayyib. Iya. Menyerang. Barakallahu fikum. Tapi kalau terkait dengan masalah pribadi beliau barakallahu fikum, Rasul enggak pernah. Tayyib. Barakallahu fikum. Itu pelajaran ya bagi para syabab barakallahu fikum. Iya. Agar jangan salah mengartikan kejantanan barakallahu fikum atau kejagoan, iya barakallahu fikum, dengan apa? Sangat gampang barakallahu fikum untuk ngajak berantem teman-temannya, iya barakallahu fikum, cuman diliatin saja sama teman-temannya barakallahu fikum, atau iya diguyoni sedikit langsung ngajak berantem. Iya. Apa lo lihat-lihat? Emang gua pisang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Langsung marah. Barakallahu fikum. Iya. Pokoknya apa saja yang menyinggung pribadi dia, langsung disikat. Iya, barakallahu fikum. Enggak dapat orangnya, lemarinya diantem sama dia. Hah? Enggak dapat orangnya, sendalnya dia lempar. Barakallahu fikum. Iya. Taib. Itu bukan saja ah, itu pengecut. Yang mana ya? Tayyib. Laisa sadid, kata Rasulullah, laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah dengan orang yang jago dalam bergulat atau bela diri. Iya. Wa innama syadid liman yamliku nafsu indal ghadab. Orang yang kuat itu orang yang mampu mengendalikan amarahnya ketika dia sedang marah. Barakallahu fikum. Iya. Dan mengarahkan barakallahu fikum kekuatannya tadi untuk apa? Untuk apa? Perkara yang baik. Iya, dalam jihad fisabilillah, perang barakallahu fikum. Iya, tayyib, atau ketika kerja bakti, antum tunjukkan itu kekuatan Anda barakallahu fikum. Tayyib, sekarang kan kebalik. Iya, barakallahu fikum. Kalau sudah urusan kerja bakti, tayyib, sebagian yang mereka yang mulutnya besar-besar itu, yang sok jago itu, kalau kerja bakti, iya, lemes, barakallahu fikum, males-malesan, iya. Tapi kalau sudah intimidasi, iya, mengancam teman-temannya yang lemah atau anak-anak yang baru, dia jagonya. Barakallahu fikum. Iya. Ini jangan macam-macam ya. Jangan buka suara. Hei. Ini urusan ya kita-kita saja. Kalau sampai ada musyrik yang tahu, kamu tahu akibatnya. Wah, gitu ya Ikhwan ya. Hei. Barakallahu fikum. Hilangkan. Barakallahu fikum sifat yang demikian. Iya, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kekuatan Anda pada hal-hal yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kalau sekarang ya jihad belum ada, ya Anda barakallahu fikum alokasikan ya kepada apa? Kerja bakti seperti ngecor kemarin masyaallah. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fihi bayanu syaja'atihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi. Di dalamnya terdapat penjelasan bagaimana keberanian beliau barakallahu fikum dan dianjurkan bagi kita untuk apa? Ta'assi, meniru beliau. Ya. Dalam apa? Menunjukkan kejantanan tadi. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Misal malam-malam, ya, ada suara yang mencurigakan, barakallahu fikum. Ya duluan Anda bangun. Ya. Jangan nyuruh temannya. Itu ada apa itu? Itu loh. Barakallahu fikum. Ya, yang pos jaga, barakallahu fikum. Tayyib. Iman ya? Padahal wah kalau di luar itu kayaknya jalannya petantang-petenteng, tapi kalau sudah ada yang malam-malam kresek-kresek gitu ya, ada kelibat-kelibat putih, sudah ngomong sama temannya. Itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Itu barakallahu fikum. Iya. Kalau kata pepatahnya orang Indonesia apa? Tong kosong enggak ada isinya. Iya. Tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang sok jago barakallahu fikum petantang petenteng ya, nantang sana nantang sini, itu sebenarnya orang yang kosong. Iya. Enggak ada isinya. Barakallahu fikum. Baik, justru barakallahu fikum orang yang diam, tenang gitu ya. Itu yang barakallahu fikum justru berbahaya. Gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan kepada sebagian talabah, barakallahu fikum, Anda ketika ingin membedakan antara ular berbisa dan yang tidak berbisa, itu lihat dari apa? Cara jalannya. Iya. Kalau jalannya itu agresif, gesit, barakallahu fikum, cepat, itu ular biasa. Tapi kalau jalannya santai, pelan, gitu ya, barakallahu fikum, itu ular berbahaya, barakallahu fikum. Iya, itu ular yang sangat berbisa. Kenapa? Dia santai, enggak takut. Gitu ya. Kalau ada orang yang macam-macam, ya tinggal disembur saja, langsung tewas seketika. Tapi kalau ular yang enggak berbisa, cepat takut sama manusia. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Itu filosofinya, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian di sini barakallahu fikum terdapat faedah yang lain, jawazul ghazwi 'alal farasil musta'ar. Iya. Bolehnya berperang barakallahu fikum di atas kuda pinjaman. Iya. Di mana Rasul pada saat peristiwa tadi apa? Minjam kudanya Abu Talha barakallahu fikum. Iya. Padahal barakallahu fikum Rasul itu memiliki banyak kendaraan. Iya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala barakallahu fikum, beliau itu punya berbagai macam jenis kendaraan. Iya. Untuk kuda barakallahu fikum itu disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam bentuk ya syair nama-nama kuda beliau. Kata Ibnu Ishaq, wal khailu sakbun luhaifun sahbatun dharibun. Iya, wal khailu sakbun luhaifun sahbatun dharibun. Tayyib. lizazun murtajazun wardun laha asraru. Itu nama kuda beliau. Iya. Wal khailu, kuda yang dimiliki oleh Rasul, nama-namanya adalah Sakbun, bernama Sakbun. Luhaifun, yang kedua bernama Luhaif. Yang ketiga, tayyib, Sabhatun, Sabha. Tayyib. Yang keempat, Dharibun. Yang kelima, Lizazun. Yang keenam, Murtajazun. Yang ketujuh, Wardun. Iya. Beliau punya 7 kuda. Barakallahu fiik. Itu yang muttafaqun alaih. Adapun yang diperselisihkan ada 15 ekor. Hai. Iya. Loh, kenapa kok pinjem Ustaz? Kudanya banyak. Iya, karena Rasul barakallahu fiikum saat itu iya. Terburu-buru. Lihat mana kuda yang ada, yaitu dia pakai. Kebetulan mungkin kudanya Abu Talha yang sedang ada, ya kelihatan. Barakallahu fikum, itu langsung menunjukkan beliau apa? Langsung bergegas. Iya. Kalau sibuk nyari dulu mana kuda yang barakallahu fikum siap, ya nanti keburu apa? Kasusnya tidak diketahui. Iya. Mungkin orang yang butuhkan pertolongan tadi sudah terlambat. Sehingga mana yang kelihatan sama Rasul dipinjam. Tayyib. Iya. Barakallahu fikum. Itu kuda beliau, barakallahu fikum. Untuk bighal, ya, barakallahu fikum, beliau juga punya banyak. Bighal itu apa, Ikhwan? Hah? Bighal itu apa? Perpaduan antara kuda dan kedelai. Hah? Keledai, iya, kuda dan keledai. Namanya bighal. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Jadi dia tidak begitu kekar tinggi, tidak juga pendek seperti apa? Keledai, barakallahu fiik. Pertengahan itu bighal. Iya. Beliau punya bighal namanya Duldul. Iya. Jadi beliau punya bighal namanya Duldul, barakallahu fiik. Itu hadiah dari Mukawqis. Iya. Beliau juga punya bighal namanya Fiddah. Iya, namanya Fiddah. Ini hadiah dari barakallahu fikum Farwah Al-Juzami. Bahkan Raja An-Najasyi juga secara khusus memberikan beliau hadiah berupa bighal, tapi tidak disebutkan namanya, barakallahu fikum. Tayyib. Beliau juga punya kendaraan Al-Hamir. Iya, ke keledai, barakallahu fikum. Yang ma'ruf dari keledai tunggangan beliau adalah Ufair. Namanya Uvair, yang merupakan hadiah dari Mukawqis, barakallahu fikum. Beliau juga punya kendaraan berupa onta lengkap. Berarti ya, dari yang level bawah sampai atas. Kalau kita mungkin dari sepeda ontel sampai mobil, barakallahu fikum. Itu pun beliau enggak punya, bukan cuma satu, tapi apa? Banyak. Tayyib. Adapun onta yang beliau miliki, barakallahu fikum, yang ma'ruf namanya adalah Al-Quswa. Iya, kemudian Al-Adba, kemudian Al-Juda. Ini yang ma'ruf. Iya, 3 unta milik beliau, Quswa, Adba, Al-Juda. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Wah, berarti banyak Ustaz kendaraannya Rasul. Ya, iya. Dan rata-rata barakallahu fikum merupakan apa? Hadiah. Ya, barakallahu fikum. Dan beliau menerima hadiah, tidak menerima sedekah, barakallahu fikum. Apakah boleh diambil istinbat dari sini, Ustaz? Seorang itu boleh memiliki banyak kendaraan? Gitu ya. Motor punya 5, mobil 10, gitu ya. Pesawat terbang juga punya, helikopter punya, ya. Barakallahu fikum. Ya, ontel juga punya, barakallahu fikum. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, jawabannya al-jawab tayyib, kullun bi hasabi. Semuanya sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Ingat ya. Terkadang barakallahu fikum sebagian orang itu tidak cukup dengan satu kendaraan. Ya, barakallahu fikum. Dia punya keluarga yang kabir, besar. Ya, barakallahu fikum. Ya sudah, dia sediakan kendaraan-kendaraan tadi untuk kebutuhannya. Barakallahu fikum. Ya, taib. ada kendaraan yang digunakan untuk ke pasar, ada kendaraan yang digunakan untuk pertemuan keluarga, ada kendaraan barakallahu fikum ya untuk off road ya. Nah, misal dengannya barakallahu fikum, lah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sebagaimana Rasul, antum jangan lupa beliau itu posisinya bukan hanya sebagai kepala keluarga, tapi juga sebagai kepala negara. Paham ya? Dan kendaraan-kendaraan tadi digunakan oleh beliau sesuai dengan kebutuhannya. Ikhwan ya. Barakallahu fikum. Sehingga bukan dengan tujuan untuk gaya-gayaan saja. Ya, tetapi apa? Sesuai dengan kebutuhan. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala a'lam biswa. Barakallahu fikum. Ya. Itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum. Iya. Adapun sisi keterkaitannya dengan bab bahwasanya yang namanya ya tayyib aljud wa syaja'a barakallahu fikum wa ahsanul khuluq itu termasuk tibun nafsi, tanda orang yang memiliki karakter yang bagus. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam biswab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizhakumullah.